الحمد لله الحمد الذي قضى الأزمان وفصل الفصول وأغرق في ورمة الأفكار والأقول وحي في كنوذية الأفهام فحالها إلى مرة سمت وسول وخص شهر رمضان من الفرام وطوب المطلع كل خبول فعمل بعمل صالح وصل كل معصية وغلول نحمده تعالى ونشكره حمدا وشكرا يليق بحلال مكنه قد المسؤول ونستبر ودون لزمان ودون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها صمتا وربا لا يزول ونشهد أن سنامة رسوله وخير عبد الرسول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اسم الذي أعطى رسام سكم لي مغفو أقول وعلى سوى سيد بسكابلي الذين قد من يقول صلاة وسلاما نجبرك والبنطول أما بعد وأيها الناس أوصيكم على سوى تقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله هذا شعبان قد انتقل راحلا وهذا رمضان قد أضل قابلا فبادروا رحمة الله بالأعمال الصالحات ما دمتم في قيد الحياة وبشر رمضان الذي من القرآن وبشر القرى رضوان بشر الأوقات والزمان معاشر المسلمين رحمة الله Alhamdulillah, hari ini kita telah masuki hari yang ke-9 dan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ya Allah kita beri kekuatan zahir batin Allah SWT sehingga insya Allah kita dapat melaksanakan kewajiban Ramadan dengan sempurna, bertarawah dengan istiqomah serta darusulukan hati yang ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Ramadan benar adalah bulan yang mulia, bulan yang penuh barokah, di mana barulah itu Allah SWT mencurahkan rahmat dan mirahman sesungguhnya kepada umat Islam khususnya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian mulia dan agungnya Ramadan itu sehingga andai kata kita tahu akan semua kemuliaan dan keagungan itu, niscaya kita sekalian saya mengharapkan hendaknya Ramadan itu jadikan satu tahun penuh. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamun nas ma fi hadzal syahri minal khairati la tamannat ummati yakuna ramadhan wa asalakullaha au kama qol rabbatu irauni," yang artinya adik kata manusia tahu kebaikan-kebaikan kemuliaan dan agungan Ramadan, yati umatku sambil mengharapkan dari Ramadan kita satu tahun penuh. Ma'asyar muslimin rahimakumullah, bulan suci Ramadan kita diberi kesempatan yang seluas-luasnya oleh Allah Rabbul Alamin untuk meroleh pahala yang sebanyak-banyaknya dan ampunan dosa yang sangat diharapkan. Maka dari itu marilah kita pergunakan kesempatan yang sangat berharga ini, yaitu Ramadan ini, untuk menabung pahala, memohon ampunan dari Allah SWT, karena sungguh sangat merugi, sangat celaka dan mendapat kerusakan yang sangat berat bagi orang-orang Islam yang bersempatan masuk ke bulan Ramadan tapi sampai bulan Ramadan usai dan habis, orang itu tidak mendapat ampunan dari Allah Rabbul Alamin. Sebenarnya doa Malaikat Jibril alaihissalam yang diamini oleh Jibril alaihissalam Muhammad Rasulullah SAW, ba'udaman adraka Ramadan walam yufrlah au hadis au kamakol rol hakim, yang artinya sungguh celaka, sungguh merugi orang-orang Islam yang berkesempatan masuk bulan Ramadan tapi dia tidak mendapat ampunan dari Allah, karena orang itu tidak mau beribadah kepada Allah dan tidak mau mohon ampun kepada Allah SWT. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kitab Irsyadul Ibad halaman 45 di situ disebutkan disunatkan pada hari bulan Ramadan untuk memperbanyak baca Al-Qur'an, memperbanyak sedekah, memberi kelonggaran rezeki kepada keluarga, berbaik kepada kerabat dan tetangga, bersolat tahajud dan itikaf. Semua ini marilah kita amalkan bersama pada hari-hari bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh barokah, bulan yang agung dan penuh mahfirah. Lebih-lebih baca Al-Quran dan sekalian sangat besar faedahnya dan sangat agung barokahnya. Al-Quran menambah keimanan orang bagi orang-orang mukmin, menambah kebaikan agama bagi orang-orang mukmin, bukan rahmat bagi orang yang percaya pada Al-Quran dan mengikuti petunjuk Al-Quran. Maka Al-Quran dapat menuntun kita kepada keimanan, hikmah, dan kebaikan. Maka untuk ini Al-Quran dapat membimbing manusia masuk dalam surga dan menyelamatkan manusia dari azab neraka. Anzalal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'min wa la yazidz zalimin illa khasara. Al-Isra ayat 82. Wa anzalal Quran ma usra anzalal Quran ya nabiy Qur'an fi syifaa'i kulli syai'in. Al-Quran huwa syifaa'un lil mu'minin. An Abi Hasan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam alaikum bi syifaa'aini al-asal wal Qur'an. Yang artinya ketalbah kamu dengan dua perkara ini, yaitu madu dan Al-Qur'an. Madu adalah merupakan obat dari segala penyakit. Dan Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit yang ada dalam dada manusia, yaitu sifat keraguan-raguan, kesusahan, kesedihan, terutama sifat kebodohan, buta dalam melakukan amal soleh dan memimpin manusia dari jalan kesesatan ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, termasuk mendapat pahala besar dalam Ramadan tahun ini dan Ramadan ini adalah sedekah. Sedekah kepada fakir miskin, para janda-janda dan anak yatim. Terutama sedekah kepada orang-orang hendak berbuka puasa. Apa itu berupa nasi bungkus, pisang, kurma, melon, semangka, serbat, kopi dan lain-lainnya. Maka kalau sedekah ini diterima oleh Allah Taala, insyaallah insyaallah sedekah kita ini akan dapat menutup pintu neraka. Dan insyaallah dengan satu syarat, yaitu dari rezeki yang halal. Warwadatin manfaat taraso iman fi syahr Ramadan min kasbin halalin sallat al malaika layali Ramadan kullaha. Masa Jibril alaihissalam laitul qadri, masa Jibril alaihissalam yarikku kalbuhu wa turitabuhu. Irsyad Ibad halaman 45. Yang artinya siapa orang yang berikan kebuka, berbuka kepada orang yang puasa pada Ramadan dari rezeki yang halal, maka semua malaikat memohonkan ampunan pada orang tersebut selama bulan Ramadan keseluruhan. Dan malaikat Jibril alaihissalam menjawab talang orang-orang itu pada malam qadar atau lailatul qadar. Dan sebarang yang berjabat Jibril alaihissalam, maka menjadi lemaslah hatinya dan banyak tetes air matanya karena takut kepada Allah Rabbul Alamin. Terakhirnya sekalian, perlu ada ketahui bahwa Al-Quran Al-Karim yang dilukun Allah SWT pada bagi Rasulullah SAW melalui Jibril SAW yang ditulis oleh Sobat Isman bin Abdul Abdul Jaldan adalah 6666 ayat, tidak lebih dan tidak kurang, dan dijaga kesuciannya tak salahnya oleh Allah Zajalla mengharfirmannya audzubillahi minasyaitan rajim inna nahnu nazzalna dzikra inna lulahawidun sadaqallahu aladzim. Yang artinya sungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan sungguhnya kamilah yang benar-benar meliharanya. Ayat ini berikan jaminan tentang kesucian kandungan Al-Quran untuk selama-lamanya. Tentang orang-orang Syiah Rafidah, ulangi lagi, tentang orang Syiah Rafidah mengatakan bahwa Al-Quran adalah ayat Al-Quran adalah 17.000 lebih adalah merupakan kebohongan besar sepanjang masa, penipuan sadis selama Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Karena ini semua adalah rekayasa orang-orang ya rekayasa yang diatur oleh orang Yahudi Nasrani untuk menghancurkan Islam, untuk merusakkan Islam. Waspada sekalian, waspadalah, jangan sampai kita kena tipu mereka, orang yang suka berbohong, orang yang suka mengadu domba, orang yang ahli dalam mutarbalikkan hukum-hukum Islam. Mereka betul-betul orang-orang kafir yang dilihat Allah Ta'ala. Nah, ini sekalian khutbah Jumat kami sampaikan dengan harapan mudah-mudahan kita mendapat buah pa'unah hidayah di Allah Ta'ala, sehingga insya Allah kita mendapat pimpinan Al-Quran menuju jalan di Allah Ta'ala, dan semoga pula kita mendapat petunjuk Rasulullah SAW, sehingga insya Allah kita akan selamat di dunia terbahagia akhirat. Amin ya buji basailin. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'an yahdi lil haqqi wa yahdi lil ladzina amanu wa lil ladzina hum rahimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. محمد الحمد لله الحمد لله أكرمنا محمد وخاتم الأنبياء وجميع من يتسلل بزيم فضله أشكو على توفيقه من تناني وأشهد أن لا إله وحده لا شريك له ولا أدمني وأشهد أن محمدا رسول الله من ساتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله واطيعوه واعلموا أن التقوى من تسارع الخطية قال تعالى كل عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا بهم بسمات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمة الله اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم صل على محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله تعالى يقول الله أكبر